walaupun makanan tersebut ada di hadapannya. Wa ammal akhbasan, wa amma al akhbasan, dua jenis al khabath. Apa itu? Fahuma al baulu wal ghaid. Nah, buang air besar dan buang air kecil. Dan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ad-durad awil husa, buang angin masuk nam padanya. Waqad naha an dzalika kullahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan salat dalam keadaan demikian, menahan dua jenis khabat ini. Lima fihi min syighali qalbil musalli. Nah, barakallahu fikum. Nabi melarang kita untuk melakukan salat dalam keadaan yang kita yang disebutkan di dalam hadis ini, dengan adanya terhidangnya makanan, menahan dua jenis khabat, barakallahu fikum. Kenapa kita dilarang? Lima fihi, ini hikmahnya, ini sebabnya. Lima fihi min syighali qalbil musalli. Karena hal ini akan mengganggu hati orang yang sedang melaksanakan salat. Watashattuti fikrihi, dan tercabangnya pikirannya, tidak fokus di dalam melakukan salat. Mimma yunafi al-khusyu' fi shalah. Yang mana hal ini, barakallahu fikum, pikiran tercabang, naam, hati pun juga tidak tenang, barakallahu fikum. Hal ini bisa menafikan, mentiadakan atau menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Waqad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaid wa mudafaatihima. Dan kadang bisa memudaratkan orang yang menahan baik itu al-baul atau ghaid, buang air kecil atau buang air besar. Nah, bisa memudaratkan ketika dia berupaya menahan dua jenis khabat ini. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, para ulama menyebutkan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan ketika seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Nah, yang mana para sahabat seketika langsung membentak dengan kasar. Nah, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dan sangat tidak pantas, buang air di tempat sholat. Nah, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat membentaknya dan berupaya untuk menahan dia. Nah, barakallahu fikum, padahal dia sudah sedang mengeluarkannya. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat? Na'am, barakallahu fikum, untuk membentak Arab Badui ini, untuk menahan dia, na'am, menyetop kegiatan dia, barakallahu fikum, seketika. Yang pertama adalah supaya tidak bercecer kemana-mana. Kalau diusir dalam keadaan sedang keluar, bisa bercecer kemana-mana, sehingga wilayah untuk dibersihkan itu meluas, barakallahu fikum. Beda kalau hanya satu tempat, walaupun dengan barakallahu fikum, walaupun dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, supaya tidak memudaratkan, barakallahu fikum, orang Arab Badui ini. Nah, karena dengan menahan itu akan memudaratkan kesehatan seseorang, barakallahu fikum. Yang ketiga belas, raf'ul basari ila samai, mengangkat pandangan ke langit, mengangkat pandangan ke atas, barakallahu fikum. Kenapa hal ini termasuk diantara yang dilarang atau dimakruhkan di dalam sholat? Karena hal ini khilafus sunnah, yang mana seseorang ketika sholat disunahkan untuk menghadap ke bawah, ke arah tempat sujudnya, barakallahu fikum. Akan tetapi dia mengangkat pandangan ke atas langit. Dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah aw la tukhtafanna absarahum. Seharusnya mereka-mereka yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat untuk menghentikan perbuatan tersebut. Seharusnya. Nah, hendaknya mereka-mereka, orang-orang yang mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas langit ketika sholat untuk menghentikan perbuatan tersebut. Au la tukhtafanna absarahum. Atau jika tidak, pandangan-pandangan mereka akan disambar, terkena sambar, barakallahu fikum, akan disambar, yang menyebabkan kecelakaan pada dirinya, wallahualam. Ini sebuah ancaman. Nah, sehingga kalau seandainya hal ini apabila dikatakan termasuk diantara perkara yang haram, nah, la yabu'ud, tidak jauh. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas melarang, akan tetapi menyebutkan sebuah ancaman. Sama dengan orang yang mendahului enam gerakan imam ketika sholat berjamaah. Nah, Allah subhanahu wa Nabi mengancam dengan dirubah kepalanya dengan kepala himar, kepala keledai, atau tubuhnya secara utuh dirubah menjadi tubuh keledai. Nah, diubah menjadi tubuh keledai. Dijelaskan oleh Syekh barakallahu fikum Ibnu Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum, bahwa kalau seandainya dikatakan hal ini termasuk di antara al-kaba'ir, la yabu'ud. La yabu'ud, enggak jauh. Nah, karena barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas mengancam, akan tetapi di samping itu beliau barakallahu fikum Naam menyebutkan ancaman bagi pelakunya, ancaman yang sangat keras, bahkan akibat dari perbuatan tersebut. Naam, maka dari sini kita sudah menyelesaikan makruhatus shalah. Naam, yang di sini disebutkan ada 13, dan tentunya di sana masih ada naam hal-hal lain-lain yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dilakukan ketika sholat. Naam, kita lanjutkan al-mas'alatut tasi'ah, hukum tarikis shalah. Pembahasan yang ke-9, hukum meninggalkan sholat. Nah, man taraka sholata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtaddun li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Barang siapa yang meninggalkan sholat jahidan liwujubihi, dia meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat. Nah, dia menentang kewajiban sholat. Fahuwa kafirun murtaddun. Barakallahu fikum. Maka orang ini telah kafir dan murtad. Kenapa dikatakan dia sebagai kafir dan murtad? Orang yang menentang wajibnya sholat. Bahkan kalau seandainya dia melakukan sholat, rajin melaksanakan sholat, akan tetapi dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dengan ini saja dia telah kafir dan murtad. Kenapa demikian? Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli wa ijma'il muslimin. Karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, perintah untuk melaksanakan sholat, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam, betapa banyak pula di dalam hadis-hadis yang sahih memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Dan juga hal ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Nah, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib? Nah, sementara dia setiap hari melihat orang barakallahu fikum berangkat ke masjid. Nah, dia mengatakan sholat itu tidak wajib karena dia tidak tahu, karena dia bodoh misalnya. Nah, maka kebodohan yang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Kebodohan yang seperti ini tidak bisa diterima. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena tentang wajibnya sholat, ta'ummu bihil balwa, merupakan sebuah pengetahuan yang diketahui oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum, yang mana seorang muslim tidak boleh bodoh akan pengetahuan seperti ini. Nah, ibarat dia bodoh tidak mengerti bahwa api itu panas. Api itu panas atau dingin? Dingin, kata dia. Nah, gak mungkin barakallahu fikum, kecuali orang gila mengatakan api itu dingin. Nah, begitu pula tentang perihal sholat ini, tentang kewajiban sholat ini. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan alasannya di sini karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, wa ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin, karena umat muslim, umat Islam ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesalahan, di atas sebuah kesesatan. Apabila telah terjadi kesepakatan, nam oleh para ulama, kesepakatan oleh kaum muslimin, maka barakallahu fikum, ketahuilah bahwa itu adalah al-haq, sebuah kebenaran. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Alasannya apa? Sekarang kita ini masih fase Makkah. Fase Makkah. Nah, maksud fase Makkah itu bagaimana? Barakallahu fikum. Nah, yaitu sebelum Nabi Hijrah. Sebelum Nabi Hijrah. Barakallahu fikum. Pada awal ketika Nabi SAW diutus, sholat itu tidak diwajibkan sampai terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, sehingga dia dengan terang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib karena daulah Islamiyah belum tegak. Nah, sebagian orang-orang Khawarij mengatakan demikian, karena daulah Islamiyah belum tegak, kita masih berada di bawah hukum tauhid. Nah, tidak ada daulah Islamiyah di muka bumi ini. Nah, dimanapun di belahan bumi ini tidak ada satupun daulah Islamiyah, negara Islam. Sehingga oleh karena itu kewajiban-kewajiban seperti puasa, sholat itu belum wajib, tidak wajib. Nah, wal'iyadzubillah, ini merupakan sebuah kesesatan. Kalau dikatakan bahwa ini kita masih fase Makkah, peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi sebelum Hijrah. Nah, sebelum Hijrah, tepatnya setelah meninggalnya dua pelindung Nabi, yang pertama Aisyah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Barakallahu fikum. Amma man tarakaha tahawunan wa kasalan, fasahihu annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah, liqaulihi ta'ala 'anil musyrikin fa in tabu wa qamu sholata wa atahu zakata fa ikhwanukum fid din. Adapun barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat tahawunan, karena tahawunan menyepelekan, wakasalan karena malas, orang yang meninggalkannya bukan karena keyakinan bahwa sholat ini tidak wajib, akan tetapi karena menyepelekan dan karena malas, fasahih annahu kafir. Pendapat yang benar bahwa orang ini kafir. Idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Dia kafir apabila dia selalu meninggalkannya terus menerus dan secara keseluruhan. Nah, enggak sholat blas. Nah, paling sholatnya dua kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Barakallahu fikum. Atau momen-momen tertentu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pada dasarnya dia tidak melaksanakan sholat. Maka orang seperti ini, fasahih, menurut pendapat yang benar, dia kafir. Berdasarkan firman Allah, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, al-musyrikun, dan menegakkan sholat, wa atau zakah, dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Berarti kalau seandainya mereka belum bertaubat dari kesyirikan, belum melaksanakan sholat dan belum menunaikan zakat, barakallahu fikum, maka mereka bukanlah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Ini pemahaman dari ayat ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Fadalla ala annahum lam yuhaqqiqu syarta iqamatis shalah falaisu bimuslimin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang belum merealisasikan syarat, yaitu syarat berupa menegakkan sholat, maka mereka bukanlah bagian dari kaum muslimin. Nah, karena syarat bagian dari kaum muslimin, untuk masuk bagian dari kaum muslimin adalah diantaranya iqamatus sholat, menegakkan sholat, menurut pemahaman yang dimaksud oleh orang-orang yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena sengaja atau menyepelekan itu pelakunya kafir. Wala ikhwata lana fid din, dan juga bukan wala ikhwatin lana fid din, dan juga bukan saudara bagi kita di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan perkataan Nabi, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu adalah as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dengan kekufuran yaitu tentang perihal melaksanakan sholat. Ini menurut salah satu pendapat. Amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan au yusalli fardhan au fardaini fa dhahir annahu la yakfur. Adapun orang yang melaksanakan sholat, kadang melaksanakan sholat dan kadang meninggalkannya. Satu waktu dia melaksanakan sholat, dua waktu dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Atau dua waktu dia melaksanakan sholat, satu waktu dia tinggalkan. Fadzahir annahu la yakfur. Naam. Barakallahu fikum. Adzahir, bahwasanya orang ini tidak kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkannya secara menyeluruh. Kama huwa nassul hadith, sebagaimana di dalam nas al hadith. Barakallahu fikum. Tarkus sholah. Nam tarkus sholah. Ada alif lamnya. Ada alif lam. Beda antara lafad alif lam dengan nam dengan yang tidak pakai alif lam. Di dalam hadith bagaimana? Wa bainahum as-shalah. Yang kedua tarkus shalah menggunakan alif wal lam. Nah, ada perbedaan makna antara isim yang menggunakan alif wal lam dengan isim yang tidak menggunakan alif wal lam. Kalau menggunakan alif wal lam itu mencakup seluruhnya. Kalau diinginkan al-ahdu alif lam al-jinsi. Alif lam al-jinsi yaitu mencakup semua jenis sholat. Nah, mencakup semua waktu sholat. Barakallahu fikum. Fahadha taraka sholatan. Maka yang ini meninggalkan salah satu sholat, bukan sholat secara menyeluruh. Wal aslu baqaul islam. Hukum asal seseorang itu adalah, barakallahu fikum, hukum asal seorang muslim yang melafadzkan syahadah, dia itu adalah nam seorang muslim. Fala nukhrijuhu minhu illa biyakin. Maka kita tidak boleh mengeluarkannya dari keislaman kecuali dengan sebab, kecuali dengan keyakinan. Fama sabata biyakinin la yartafi' illa biyakin. Maka segala sesuatu yang telah tetap dengan keyakinan, yang sudah memiliki hukum dengan keyakinan, maka hukum ini tidak akan terangkat kecuali dengan keyakinan. Seseorang melafadzkan syahadat, nah, maka secara yakin kita mengatakan bahwa dia ini muslim. Barakallahu fikum. Dia ini muslim karena dia telah masuk muslim dengan sebab yang mana sebab ini kita yakini bisa memasukkan seseorang ke dalam keislaman. Dan kita tidak bisa mengangkat suatu hukum yang sudah kita, yang mana tingkat keilmuannya, tingkat pengetahuannya adalah yakin, barakallahu fikum, kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Nah, ibarat orang sudah yakin tadi berwudu, kemudian sekarang dia ragu, tadi itu saya sudah batal apa belum? Nah, tadi dia yakin berangkat ke sana berwudu, jelas, dan dia masih ingat kronologis kejadian dia ketika berwudu. Nah, yakin dia. Nah, kemudian setelah jalan berapa saat dia ragu, apakah saya sudah berwudu? Apakah wudu saya sudah batal atau belum? Tadi saya sudah kentut atau belum ya? Kok saya ragu ya? Nah, bagaimana kejadian yang seperti ini? Hukumnya bagaimana? Barakallahu fikum, al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, al-yakin itu tidak bisa dirubah dengan keraguan. Berarti keraguan ini tidak dianggap, karena dia telah berwudu tadi dengan ilmu, dengan keyakinan yang sudah dia yakini. Barakallahu fikum. Masih panjang tentang penjelasan meninggalkan sholat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.